Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah min usul aqidati ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan prinsip yang kedua. Termasuk dari prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah prinsip mereka dalam bab keimanan. Menurut ahlu sunnati wal jamaah, keimanan itu mencakup di dalamnya tiga perkara. Mencakup di dalamnya ucapan, amalan, dan keyakinan. Keimanan seseorang tidak dikatakan sempurna sampai dia mewujudkan tiga poin ini, sampai dia mewujudkan tiga rukun ini: ucapannya, amalannya, dan keyakinannya. Dan juga termasuk keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan umat manusia secara umum tidak pada satu tingkat, namun keimanan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang kurang. Dan telah kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang prinsip tersebut. Baik dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu terdiri dari tiga perkara, yaitu ucapan, amalan, dan keyakinan, dan juga dalil yang menjelaskan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis hafizahullah, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil islam. Tidak mengkafirkan umat Islam, tidak mengkafirkan salah satu dari umat Islam kecuali apabila dia terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang ketiga. Termasuk dari prinsip mereka, termasuk dari prinsip ahlus sunnah, mereka tidak gampang mengkafirkan orang Islam. Tidak gampang menfonis seseorang dengan kekufuran. Mereka baru memfonis, menghukumi seseorang itu keluar dari Islam, murtad dari Islam, kafir, apabila dia terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin. Dan termasuk prinsip ahlu sunnati wal jamaah, mereka tidak bergampang-gampangan mengkafirkan salah satu dari umat Islam. Illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, kecuali apabila pihak tersebut terjatuh dalam satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Amma ma kana minal kabair allati hiya duna syirk, adapun apabila pihak tersebut terjatuh dalam dosa besar selain kesyirikan, walam yadulla dalilun ala kufri murtaki biha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan amalannya itu kafir, katarkis sholati takasulan, seperti orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena dia menentang kewajiban, tapi karena dia malas untuk sholat. Fa innahum la yuhkamun, la yahkumun ala murtaki biha ayil kabair bil kufri. Maka ahlus sunnah, mereka tidak menghukumi pelaku dosa besar dengan kekufuran. Jadi yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Secara umum dosa itu ada dua. Secara umum dosa itu ada dua. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, dosa-dosa yang belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dosa-dosa yang belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka memiliki prinsip, apabila mereka melihat ada salah satu dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam salah satu dosa, maka dilihat dosa apa yang dia lakukan. Kalau dosa tersebut menyebabkan dia keluar dari Islam, ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan tersebut membatalkan keislamannya, maka dihukumi pelakunya keluar dari Islam, kafir murtad. Namun apabila dosa yang dilakukan tidak sampai pada tingkatan kekufuran, tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, maka ahlus sunnah tidak menghukumi dia sebagai kafir atau murtad. Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Ahlus sunnah menghukumi orang tersebut dengan kefasikan dan kurangnya keimanan. Ketika mereka melihat ada seseorang yang terjatuh dalam sebuah dosa, dan dosanya belum sampai membuat dia keluar dari Islam, maka ahlus sunnah mengatakan orang ini fasik, masih beriman, namun keimanannya kurang. Keimanannya kurang. Fasikun bikabiratih wa mu'minun biimanih. Orang ini dikatakan fasik karena dia melakukan dosa besar, dan dia dikatakan mukmin karena dia masih terhitung beriman. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Kalau orang tersebut belum bertaubat sampai dia mati, maka keadaan dia nantinya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghafaralah wa insyaa adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab dia terlebih dahulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Lakinnahu la yukhalladu finnar, tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa. Dilihat dan tergantung bagaimana kadar dosanya. Kalau dosanya membuat dia keluar dari Islam, keluar dari ajaran Islam, dikatakan kafir, murtad, maka dia keluar dari Islam, divonis sebagai orang yang kafir, lagi murtad. Tapi kalau dosanya belum sampai pada tingkat kekufuran, dosa-dosa besar yang belum sampai membuat dia kafir atau murtad, maka Ahlus Sunnah masih menganggapnya sebagai orang yang beriman, namun keimanannya kurang karena dosa yang dia lakukan. Terus bagaimana keadaan mereka-mereka ini? Maka Ahlus Sunnah memiliki prinsip, kalau orang itu ketika di dunia dikatakan kafir karena kekufuran yang dia lakukan, maka kalau dia mati dan belum kembali kepada Islam, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kalau dia ketika di dunia suka melakukan dosa besar, namun belum sampai keluar dari Islam, maka dia tetap beriman. Adapun nasibnya nanti di akhirat tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk diampuni, maka diampuni. Dan kalau Allah berkehendak untuk diadab terlebih dahulu, maka dia akan disiksa terlebih dahulu sebagai tebusan untuk dosa-dosanya. Ini dengan catatan kalau dia mati dan belum bertaubat. Tapi kalau dia sebelum matinya bertaubat kepada Allah, memperbaiki keadaannya, meninggalkan semua dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, kemudian dia mati, maka tidak masuk dalam pembahasan ini dan diharapkan dia masuk ke dalam surga. Meskipun kita tidak memastikan, tapi kita mengharap dia masuk ke dalam surga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 menjelaskan tentang prinsip ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Kalau hamba itu sudah berani melakukan kesyirikan, menduakan Allah dalam beribadah, menyekutukan Allah dalam beribadah, menjadikan tandingan untuk Allah dalam beribadah, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Allah tidak sudi untuk mengampuni pelakunya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi hamba yang dikehendakinya. Ayat ini sangat jelas karena fadina azakumullah menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Kalau dosa yang dia lakukan adalah dosa kesyirikan dan kekufuran, kemudian dia mati dan belum bertaubat dari kesyirikan dan kekufuran tersebut, maka Allah tidak sudi untuk mengampuninya dan tempat kembalinya adalah neraka Allah kekal selama-lamanya. Wal-ayadubillah. Dan apabila dosa yang dia lakukan selain kekufuran, selain kesyirikan, dosa-dosa besar yang belum sampai membuat dia kafir, maka kalau dia mati dan belum bertaubat, maka sesuai dengan kehendak Allah nantinya, kalau Allah berkehendak untuk diampuni, maka diampuni, langsung masuk surga. Dan kalau Allah berkehendak untuk diadab, maka dia diadab terlebih dahulu untuk menebus dosanya, kemudian setelah itu masuk ke dalam surga. Wa madhhabu ahli sunnah fi dzalik wasatun bainal khawarij alladziina yukaffirun murtakibal kabirah wa in kanat dunal kufri. Dan prinsip Ahlus Sunnah adalah prinsip pertengahan, prinsip yang adil, tidak seperti prinsipnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka memiliki keyakinan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, maka mereka kafir keluar dari Islam. Wa bainal murji'ah alladziina yaqulun huwa mu'minun kamilul iman. Dan Ahlus Sunnah itu adalah prinsip yang adil dan pertengahan, tidak seperti kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah itu memiliki keyakinan bahwasannya seseorang yang beriman kemudian terjatuh dalam dosa besar, maka dosa itu tidak mempengaruhi keimanannya. Keimanannya tetap utuh, keimanannya tetap sempurna. Mau dosa apapun yang dia lakukan, tetap sempurna, tetap utuh keimanannya. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang murji'ah mengatakan, la yadur ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Orang kalau sudah beriman, maka tidak masalah melakukan kemaksiatan. Kalau dia sudah beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, khalas. Ya, mau melakukan dosa apapun silahkan, mau melakukan kemaksiatan apapun silahkan, tidak akan menggoyangkan keimanannya, tetap utuh 100% sempurna. Sebagaimana kata mereka, kalau orang itu sudah kafir, maka tidak manfaat ketaatannya. Kalau orang itu sudah dikatakan kufur, kafir, murtad dari Islam, maka tidak ada manfaatnya kalau dia beriman lagi. Tidak bermanfaat ketaatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang sesat. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah, pertengahan dan adil di antara dua kelompok sesat ini. Orang-orang Khawarij, mereka terlalu ekstrim, terlalu kuat dan terlalu keras, ketat. Ya, mereka mengatakan kalau orang itu mengaku beriman kemudian terjatuh dalam dosa besar, maka hukumnya adalah kafir. Halal darah, harta dan kehormatannya. Ya, boleh untuk dibunuh orang yang seperti ini. Ini keyakinannya orang Khawarij, dan ini keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat. Berbeda dengan orang-orang murji'ah, kebalikannya 180 derajat. Orang-orang murji'ah malah bergampang-gampangan. Mereka memiliki prinsip, kalau orang itu sudah beriman, ya sudah. Keimanannya utuh. Keimanannya itu sempurna. Mau melakukan dosa kayak apapun, tidak masalah. Mau melakukan kemaksiatan kayak gimana pun, tidak masalah. Mau mencuri, mau berzina, mau membunuh orang, terserah. Yang penting dia ngaku mukmin, sudah. Utuh keimanannya, tetap sempurna keimanannya. Keyakinan Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah memiliki keyakinan yang pertengahan, keyakinan yang adil. Mereka memandang kalau orang itu terjatuh dalam dosa, dilihat dosanya. Kalau dosanya itu adalah kekufuran, kesyirikan, membuat dia keluar dari Islam, naam, maka dia keluar dari Islam, kafir. Tapi kalau dosanya itu dosa besar yang belum sampai membuat pelakunya itu keluar dari Islam, maka Ahlus Sunnah mengatakan orang ini tetap beriman, namun keimanannya berkurang, tidak utuh, tidak sempurna. Dan orang ini dikatakan fasik, orang yang fasik. Adapun nasibnya nanti di akhirat, itu tergantung Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia mati dan belum bertaubat. Ini prinsip yang ketiga dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi orang-orang muwahhid, orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa. Kemudian prinsip yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah al-aslur rabi'. Prinsip yang keempat, wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Wajib mentaati penguasa muslimin selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Ini prinsip yang keempat dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan prinsip yang keempat ini berkaitan dengan sikap yang tepat dalam mensikapi penguasa muslim yang sah. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mentaati para penguasa yang muslim. Mereka mendengarkan dan menjalankan perintah para penguasa-penguasa muslimin selama penguasa itu tidak memerintahkan kejelekan, tidak memerintahkan kemaksiatan. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah, wujubu ta'ati bulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Termasuk keyakinan ahlus sunnati wal jamaah wajibnya mentaati penguasa-penguasa muslim yang sah selama mereka tidak menyeru kepada kemaksiatan. Fa idza amaru bi ma'siyatin fala tajuzu ta'atuhum fiha. Maka apabila penguasa-penguasa tersebut mengajak dan menyuruh rakyatnya untuk bermaksiat, maka tidak boleh untuk mentaati mereka. Wa tabqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha. Namun kita tetap mentaatinya dengan cara yang baik pada selain kemaksiatan tersebut. Ini prinsip yang besar, prinsip yang agung dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi para penguasa-penguasa muslim yang sah. Kita mentaati mereka, kita mendengarkan ucapan mereka, kita menjalankan perintah mereka selama perintah itu pada kebaikan, selama perintah itu bukan pada kemaksiatan. Namun kalau penguasa tersebut sudah memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak mentaatinya. Namun ingat, bukan berarti kita memberontak kepada mereka. Kita tidak mentaatinya dalam kemaksiatan itu, namun kita tetap mentaatinya pada perkara-perkara selain kemaksiatan tersebut. Tidak mentaati di sini bukan berarti memberontak. Tidak mentaati di sini bukan berarti menggulingkan kekuasaan mereka. Amalan biqaulihi ta'ala, mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Ulil amri di sini orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin ada dua. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ulul amri di sini ada dua pihak. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Yang pertama adalah para ulama. Kita harus taat kepada para ulama. Kita mengikuti petunjuk dan arahan para ulama karena mereka memiliki ilmu. Mereka mengetahui sunnah Rasul. Mereka memahami Al-Quran. Maka kita mengikuti mereka sesuai dengan kebaikan dan juga petunjuk yang ada pada mereka. Yang kedua adalah Al-Umara, para penguasa. Penguasa muslim yang sah. Kita wajib untuk mentaati mereka. Kita wajib untuk menjalankan perintah mereka dan mendengarkan perintah mereka. Kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca tadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya dan juga tentang Rasulnya, Allah mengulangi kalimat ati'u. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Namun ketika Allah menyebutkan tentang penguasa, Allah tidak mengulangi kalimat ati'u. Kenapa? Dikarenakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul pada semua keadaan dan semua kondisi kita. Kita mau dalam kondisi semangat, kondisi suka, kondisi duka, kondisi lapang, kondisi sempit, wajib untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kejelekan, tidak mungkin. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak. Adapun ketika Allah tidak mengulangi ucapan ati'u pada para penguasa dan para ulama, dikarenakan ketaatan kita kepada mereka itu tidak bersifat mutlak, tapi ketaatan yang ada ketentuannya. Kita mentaati para ulama dan mentaati para penguasa itu apabila mereka memerintahkan kebaikan, memerintahkan ketakwaan, memerintahkan kebajikan. Namun apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, memerintahkan kepada kemungkaran, maka kita tidak mentaati mereka. Ayat ini sangat jelas. An-Nisa ayat 95 menjelaskan tentang prinsip besar Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi dan mentaati penguasa-penguasa mereka. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun. Dan wajib bagi kalian untuk mendengar, untuk mentaati penguasa kalian, meskipun penguasa kalian adalah seorang budak. Kalau dia adalah penguasa kita, muslim dan sah, maka wajib untuk mendengar, wajib untuk taat dalam kebaikan. Wa yarawna anna ma'siyatal amir al-muslim ma'siyatan lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ahlus sunnah meyakini barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat, menentang penguasanya yang muslim, maka itu sama saja dengan menentang Nabi dan menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagaimana yang disebutkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man yuti'il amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad 'asani. Barang siapa yang mentaati para penguasaku, maka dia telah mentaati aku. Namun sebaliknya, barang siapa yang durhaka, menentang penguasa-penguasa tersebut, maka sama saja dia telah menentang ajaran dan sunnahku. Wa yarawna as-salata khalfahum wal jihada ma'ahum. Dan ahlus sunnah berpendapat bahwasanya kita sholat di belakang mereka para penguasa, dan kita berjihad dengan mereka para penguasa. Wadu'a lahum bis-shalah wal istiqamah, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa munasahatihim, dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Ini keyakinan yang keempat dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu keyakinan mereka dalam mensikapi para penguasa Muslim yang sah. Ahlus sunnah mentaati mereka. Ahlus sunnah mendengarkan ucapan mereka. Ahlus sunnah mendengarkan ucapan mereka selama dalam perkara kebaikan. Tapi kalau sudah memerintahkan dalam kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ditaati dan tidak didengarkan, namun tidak diberontak. Tetap ditaati pada selain kemaksiatan. Dan ahlu sunnah, mereka juga meyakini wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa kita, mendoakan kebaikan agar mereka tetap istiqamah, agar mereka mau menjalankan hukum-hukum Allah. Dan ahlus sunnah meyakini wajib untuk menasihati mereka apabila mereka terjatuh dalam kesalahan, namun dengan cara yang baik. Cara ahlus sunnah, dan itu yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, cara menasihati para penguasa ketika mereka terjatuh dalam kesalahan adalah pegang tangannya, ajak berdua, kemudian nasihati empat mata. Bukan termasuk prinsip ahlus sunnah menasihati penguasa di hadapan khalayak ramai, di mimbar-mimbar Jumat, di podium-podium ceramah. Itu bukan prinsip ahlus sunnah. Bukan seperti itu ajaran Rasul. Bukan seperti itu pemahaman para sahabat ketika mereka menasihati penguasa-penguasa Muslim yang terjatuh dalam kesalahan. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau melihat salah satu dari penguasa Bani Marwan, dia ketika sholat id, dia khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat id, menyelisihi sunnah Rasul. Secara ajaran Islam, kalau orang itu sholat id, mana yang didahulukan? Sholat dulu, baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Karena khutbah itu rukun dalam Jumatan. Tapi kalau sholat id, khutbahnya sunnah. Yang wajib, sholatnya. Sholat dulu, baru khutbah. Tapi ada di kalangan para pemimpin Bani Marwan, dia khutbah dulu. Habis khutbah baru sholat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat pemandangan yang seperti ini, beliau langsung berdiri, langsung mendatangi pemimpin tersebut, memegang tangannya, kemudian dibawa pergi. Ya, dibawa menghindar dari pandangan-pandangan manusia. Dibawa empat mata, kemudian diberitahu, ya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, bukan termasuk sunnah Rasul engkau mendahulukan khutbah di atas sholat dalam sholat id. Tidak boleh. Yang sunnah sholat dulu baru khutbah. Yang seperti ini tidak dikenal di zaman kita ketika kita masih mendapati kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Namun penguasa tersebut tidak menerima nasihat Abu Sa'id, ya, tidak menerima nasihat Abu Sa'id dan beralasan kalau saya sholat dulu baru khutbah, nanti umat manusia tidak mau mendengarkan ceramah saya, nanti mereka tidak mau mendengarkan arahan dari saya, wa ila akhirih. Maka Abu Sa'id meninggalkan penguasa tersebut, meninggalkan khalifah tersebut. Yakni bukan berarti meninggalkan khalifah kemudian memberontak, tidak. Namun Abu Sa'id sudah menyampaikan tanggung jawab yang ada pada beliau. Beliau sudah menyampaikan di hadapan penguasa tersebut, menasihati dengan cara yang baik, bukan di hadapan rakyatnya, tapi empat mata, dinasihati, diberitahu, diberi arahan, bahwasannya ini salah, ini tidak betul, dalilnya ini, yang benar seperti ini. Kalau dia menerima, walhamdulillah, kalau tidak, al-hidayatu biyadillah, kalau dia tidak mau menerima, maka hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam menasihati para penguasa yang terjatuh dalam kesalahan. Bukan kemudian dibeberkan aib-aib mereka di hadapan rakyatnya. Kalau orang itu menasihati dengan cara seperti ini, yang muncul bukan kebaikan, yang muncul bukan kesejahteraan, yang muncul bukan perubahan, tapi yang muncul justru fitnah, yang muncul justru kekacauan. Itu namanya provokasi, memprovokatori umat, ya, menghasut rakyat untuk membenci penguasanya, Yang ada adalah pertumpahan darah nantinya. Yang ada adalah nantinya hujatan kepada para penguasa membongkar aib-aib mereka. Dan bukan seperti ini, Islam mengajarkan pemeluknya dalam menasihati penguasa-penguasa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah ucapan kebenaran, nasihat yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Kalau kita memang mengaku ingin menasihati penguasa, ingin membela Islam, maka belalah Islam sebagaimana para sahabat membela Islam. Nasihati mereka sebagaimana para sahabat menasihati para penguasa mereka. Pegang tangannya, ajak berdua, nasihati empat mata. Ya, dan jangan kemudian kita sebarkan aib mereka di media-media masa yang ada. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi penguasa-penguasa mereka. Kemudian prinsip yang kelima. Dan prinsip yang kelima ini masih memiliki keterkaitan dengan prinsip yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah al-aslul khamis. Berkata penulis hafizahullah, prinsip yang kelima. Tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin idzar takabu mukhalafatan dunal kufri. Haramnya memberontak para penguasa muslim yang sah kalau mereka melakukan pelanggaran syariat selama bukan kekufuran. Selama bukan kekufuran. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya dalam mensikapi para penguasa mereka yang muslim. Apabila mereka melihat penguasa-penguasa mereka terjatuh dalam kesalahan, maka mereka tidak memberontak penguasa tersebut, tidak menggulingkan kekuasaan tersebut, namun mereka menasihatinya dengan cara yang baik. Wa min usuli ahli sunnah, dan termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah, tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin. Termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah, haram hukumnya memberontak penguasa muslim yang sah. Idzar takabu mukhalafatan dunal kufri. Kalau mereka terjatuh dalam pelanggaran syariat selama bukan kekufuran. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya untuk mentaati penguasa-penguasa tersebut selama bukan perkara maksiat, ma lam yahsul minhum kufrun bawah, selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selain beliau dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sayati min ba'di umara wa sayaqumu fihim rijalun لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Nanti sepeninggalku, ketika aku sudah tiada, akan muncul penguasa-penguasa yang mereka tidak mau mengambil petunjukku, tidak mau menoleh kepada sunnahku. Hati mereka itu bagaikan hati setan yang dibungkus dengan jasad manusia. Yakni menggambarkan bagaimanakah kezaliman penguasa tersebut. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW. Hatinya kayak setan. kayak tidak ada kebaikan dalam hatinya. Sangat zalim, menindas rakyatnya, tidak mau memberikan hak kepada rakyat-rakyatnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mendengarkan sabda Rasul seperti ini, mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa nasna' afaladuna biduhum bisuyuh?" Wahai Rasulullah SAW, terus bagaimana sikap kita melihat penguasa seperti itu? Gak mau pakai hukum Allah, gak mau pakai sunnah Rasul, hatinya kayak setan. Terus bagaimana kita mensikapi penguasa kayak gini? Apakah kita tidak gulingkan saja dengan senjata-senjata kita? Beliau dengan tegas mengatakan, "La, jangan. Fasma wa ati', jangan. Tetap dengar dan tetap taat. Mahum sallu," selama mereka masih mau sholat. Yakni selama mereka belum menampakkan kekufuran yang nyata, belum sampai mengeluarkan mereka dari Islam, tetap fasma wa ati', dengarkan dan taati. Bahkan Rasul mengatakan, "Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak," meskipun mereka mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Fasma wa ati', tetap dengar dan tetap taati. Itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bikhilafil Mu'tazilah alladzina yujibuna al-khuruj 'ala al-a'immah idza irtakabu syai'an minal kaba'ir walau lam yakun kufran. Berbeda dengan prinsipnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah memiliki prinsip bahwasanya wajib untuk memberontak kepada penguasa kalau mereka terjatuh dalam dosa besar meskipun belum sampai kekufuran. Ya, prinsipnya orang-orang Mu'tazilah, kalau penguasanya zalim, tidak pakai hukum Allah, ya, menindas rakyat, khalas, ya, angkat senjata, kudeta militer, gulingkan kekuasaannya. Wa ya'tabiruna hadza min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar pada tindakan mereka ini. Mereka menganggap memberontak kepada penguasa itu adalah jihad. Mereka menganggap menggulingkan kekuasaan penguasa muslim yang sah itu sebagai tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah dakwah, kata mereka. Itulah amar ma'ruf nahi munkar yang sesungguhnya. Itulah jihad. Apa itu? Dengan kita menggulingkan kekuasaan penguasa muslim yang sah. Wal waqi' anna amal al mu'tazilah hadha huwa a'zamul munkar. Dan kenyataannya, tindakan dan praktek orang-orang Mu'tazilah ini adalah kemungkaran yang paling besar. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya apa? Merubah kemungkaran menjadi kebaikan. Mencegah mafsadah, mencegah kerusakan, dan menimbulkan kesejahteraan. Itu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kenyataannya, ketika orang-orang Mu'tazilah, mereka memberontak kepada para penguasa mereka dengan nama amar ma'ruf nahi munkar, apa yang muncul? Yang muncul adalah mafsadah. Darah-darah orang yang tak berdosa pun dialirkan. Banyak kerusakan di mana-mana. Yang dihadapi bukan sembarang orang. Yang dihadapi penguasa. Yang mereka ini memiliki sayfu wassinan. Mereka punya senjata. Mereka punya pasukan. Kalau mereka sudah mengkomando kepada semua pasukannya, habis. Ya, banyak darah yang dialirkan, banyak darah, ya, banyak harta yang diambil, yang dirampas, banyak kehormatan yang diinjak-injak. Mafsadah yang muncul bukan kebaikan yang muncul, justru kemungkaran yang lebih besar. Mungkin awalnya penguasa tadi tidak membunuh, ya. Ketika diberontak jadi pembunuh, ya. Mungkin sebelumnya penguasa itu tidak menindas rakyatnya, ketika diberontak maka dia menindas rakyatnya. Kejelekan yang muncul, keburukan yang muncul. Wal'iyadzu billah. Lima yatarattabu alaihi min makhatir azimah. Dan prinsip Mu'tazilah, di dalamnya terdapat bahaya-bahaya yang besar. Minal fawda, keributan di mana-mana. Wa fasadil amr, urusan kaum muslimin menjadi goncang. Wa ikhtilafil kalimah, membuat persatuan itu pecah, wa tasallutil a'da, dan membuat musuh-musuh itu senang, ya. Ketika musuh-musuh Islam melihat, wow, ternyata perang saudara, ya, muslim bunuh muslim yang lain ila akhirnya, senang mereka. Karena mereka kalau mau merusak dari segi akidahnya agak susah. Kalau mereka sendiri yang langsung menyerang kaum muslimin, mungkin umat Islam akan bersatu untuk menghalau dan mencegah serangan-serangan mereka. Tapi ketika diadu domba, ya, dihasut, dimasuki pemikiran-pemikiran sesat, aliran-aliran nyeleneh, pemikiran-pemikiran ganjil yang tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat, mereka pun berpecah. Ya, memiliki pemikiran yang rusak, menganggap menggulingkan penguasa itu adalah jihad, ya, menganggap tindakan menggulingkan, mengkudeta militer penguasa itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi adalah fawdha, keributan di mana-mana, darah ditumpahkan di mana-mana, kerusakan di mana-mana, wa ila akhirih. Dan bukan seperti itu prinsip Islam yang dibawa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan umatnya untuk mentaati penguasa mereka. Kalau kita mau memikirkan dengan pikiran yang sehat, akal yang jernih, fitrah yang bersih, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang keadaan kita? Diri kita ataukah Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti jawabannya Allah yang lebih tahu kemaslahatan kita. Rasul yang lebih tahu kemaslahatan untuk umatnya. Allah yang lebih tahu kebaikan untuk hamba-hambanya. Rasul yang lebih tahu kebaikan untuk umatnya. Sekarang, bagaimana perintah Allah dan Rasulnya dalam mensikapi penguasa yang seperti ini? Allah dan Rasulnya memerintahkan kita semua untuk tetap mendengar dan tetap mentaati mereka dan dilarang untuk memberontak kekuasaan mereka. Maka kita harus berpikir. Kita pikirkan dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang bersih. Maka kita akan mendapati bahwa prinsip tersebut terdapat kemaslahatan yang banyak. Terdapat kebaikan yang sangat banyak. Disitulah akan terjadi yang namanya al-aman. Akan aman. Kalau rakyatnya itu nurut, ya, rakyatnya itu taat kepada penguasanya, tidak memberontak kepada penguasanya, bersabar atas kezaliman penguasanya, yang ada adalah kedamaian, ketenangan. Penguasa tersebut itu akan menjadi baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penguasa yang baik kalau rakyat tersebut mau mentaati dan tidak memberontak kepada penguasa-penguasa mereka. Namun sebaliknya, kalau rakyatnya itu suka untuk menggulingkan penguasanya, tidak cocok sedikit gulingkan, ya, tidak cocok sama penguasanya, dianggap zalim, dianggap menindas rakyatnya, langsung dikudeta, didemo, wa ila akhirih. Kalau seperti ini keadaan rakyatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan untuk mereka penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa yang bengis, penguasa-penguasa yang mereka menindas rakyat-rakyat mereka. Dikatakan dan disebutkan dalam sebuah atsar dari salah seorang sahabat, wa yundar fi sihhati. Orang-orang Kufah di zaman dulu itu memang terkenal suka memberontak penguasa. Rakyat Kufah itu paling suka menggulingkan dan melakukan tindakan pemberontakan. Kalau tidak cocok sama penguasaan, langsung digulingkan. Ya, perang, wa ila akhirih. Sampai akhirnya, ya, ditunjuk seseorang yang memimpin Kufah yang sangat kejam dan suka mengalirkan darah, yaitu Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Nama yang sudah tidak asing di telinga kita. Seorang penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Dia yang ditunjuk untuk menjadi gubernur kota Kufah. Ya, dia yang memegang kendali kota Kufah. Akhirnya orang-orang Kufah merasa tertekan, ya. Ada yang mau memberontak sedikit langsung disikat sama Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Langsung ditumpahkan darahnya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf mengatakan kepada semua rakyatnya, kalian harus taat kepada saya. Kalau saya mengatakan kepada kalian, keluar dari pintu ini, kok kalian keluar dari pintu saya? Tak bunuh. Ya, halal darahnya. penguasa yang sangat jahat. Orang-orang Kufah mengadu kepada salah seorang sahabat, ya, kok bisa kita diberi penguasa yang kayak gini? Penguasa yang jahat, penguasa yang tidak mau menjalankan hukum Allah, penguasa yang tidak mau memberikan hak rakyatnya, penguasa yang menindas rakyatnya, kok kita dikasih penguasa yang kayak gini? Maka sahabat tersebut mengatakan, kita dulu di zaman Rasul, kita adalah orang-orang yang taat kepada Rasul. Kita adalah orang-orang yang taat kepada penguasa-penguasa kita. Maka kita diberi oleh Allah penguasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguasa yang adil, pemimpin yang arif bijaksana, pemimpin yang mengetahui bagaimana hak rakyatnya. Itu kita. Karena kita taat. Tapi kalian, wahai penduduk Kufah, orang yang suka berontak, orang yang tidak suka dengan penguasanya, suka untuk menggulingkan kekuasaan penguasanya, maka yang ada Allah gantikan untuk kalian penguasa seperti Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi. Yani intinya kana fadina azzakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, muncul kerusakan di darat dan di laut. Apa penyebabnya? Ya umat manusia itu sendiri. Kalau penguasa kita menjadi zalim, penguasa kita menjadi jahat, penguasa kita menjadi kejam, penguasa kita menjadi bengis, menindas rakyatnya, kembalikan kepada diri kita. Karena diri kitalah yang tidak mau mentaati mereka. Karena diri kita yang tidak mau menanamkan prinsip yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Coba kalau kita mengamalkan Islam, dimulai dari diri kita masing-masing. Kita menjalankan Islam seutuhnya. Kita mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuk kita kedamaian. Akan memberikan kepada kita penguasa yang baik. Penguasa yang adil. Ini prinsip yang kelima. Dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mensikapi penguasa Muslim yang zalim. Tidak memberontak mereka. Tidak mentaati kezaliman dan kejahatan mereka, namun tetap mendengarkan dan mentaati pada selain itu. Tidak memberontak kepada penguasa Muslim yang sah. Kemudian, prinsip yang berikutnya. Prinsip yang keenam. Al-aslus sadis. Prinsip yang keenam. Salamatu qulubihim wa al-sinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lesan-lesan mereka dalam mensikapi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni termasuk keyakinan dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menghormati para sahabat, mereka ridha dengan para sahabat, dan mereka mencintai para sahabat. Hati-hati mereka tidak ada kedengkian dan kebencian terhadap para sahabat, dan lesan-lesan mereka tidak mencela para sahabat. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam mensikapi para sahabat. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, hati mereka bersih, lesan mereka selamat dalam mensikapi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalik fi qawlihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansar wa athna 'alaihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka para sahabat. Allah berfirman ketika menyebutkan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni orang-orang Ansar, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang mendahului keimanan kita, yakni orang-orang muhajirin. Wa la taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap mereka. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebutkan oleh penulis hafizahullah untuk menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian untuk para sahabat, baik muhajirin ataupun sahabat Ansar. Dan itulah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi para sahabat, prinsip mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuji mereka, meridhai mereka, mencintai mereka, tidak membenci mereka dan tidak mencela mereka. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Rasul mengatakan, kalian jangan mencela sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba, kalau seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka pahala sedekah kalian belum bisa menandingi pahala sedekah mereka meskipun satu mud atau separuhnya. Satu mud itu satu genggam atau segini. Ini satu mud ya. Separuhnya berarti segini. Para sahabat kalau sedekahnya cuma segini, itu pahalanya lebih besar daripada kalian yang bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Kenapa? Karena kedudukan sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Khilafan lil mubtadi'ah min ar-rafidati wal khawarij. Berbeda dengan keyakinan orang-orang yang mengikuti kebid'ahan dari kelompok Rafidah dan kelompok Khawarij. Alladzina yasubbuna as-sahabah wa yajhaduna fadailahum. Mereka mencela para sahabat dan mereka menentang keutamaan-keutamaan mereka. Kalau orang-orang Khawarij, orang-orang Nawasib, mereka garis keras ya. Mereka ini gampang mengkafirkan para sahabat. Bahkan mereka dengan tegas mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pembesar para sahabat dikafirkan oleh mereka. Ini jelas kekufurannya, jelas kesesatannya. Kalau orang-orang Rafidah, mereka punya dua pemahaman. Kalau sahabat itu dari garis keturunan sahabat yang mereka cintai, mereka agungkan. Bahkan diagungkan melebihi Tuhan, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sahabat yang mereka benci, maka mereka mengkafirkan sahabat tersebut dan mencela sahabat-sahabat tersebut. Wal iyadu billah. Wa yara ahlus sunnah anna al khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ahlus sunnah berkeyakinan bahwa khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula, barang siapa yang mencela kekhilafahan salah satu dari empat orang ini, fa huwa adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat, lebih bodoh daripada keledai tunggangannya. Li mukhalafatihi an-nass wal ijma' ala khilafihi haula ala hadha tartib, karena dia telah menyelisihi dalil dan menyelisihi kesepakatan para ulama dalam urutan-urutan ini. Para sahabat khanafidin azakumullah, secara umum mereka semua lebih utama dari semua generasi yang ada setelahnya sampai hari kiamat. Jadi para sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini, bahkan terbaik dari semua umat yang ada. Para sahabat secara umum. Dari semua sahabat ini, orang-orang muhajirin lebih utama dari orang-orang ansar. Dari sahabat muhajirin yang paling utama Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau Abu Bakar, Umar dan Utsman, keutamaannya jelas. Para sahabat mereka mengucapkan di hadapan Rasul, ya, afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr tsumma Umar tsumma Utsman. Yang paling afdol di kalangan umat ini setelah nabinya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka mengucapkannya di hadapan Rasul dan Rasul tidak mengingkarinya. Rasul setuju Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai afdalu hadhil ummah, sebagai umat yang paling afdol. Adapun sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, maka keutamaan beliau berdasarkan kesepakatan semua ahlu sunnati wal jamaah dari semua masa, dari semua tempat, mereka semua sepakat bahwasanya sahabat Ali itu lebih utama setelah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi para sahabat secara umum mereka memiliki keutamaan yang tidak sebanding atau tidak bisa ditandingi, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Mereka keutamaannya lebih utama. Secara person mereka bertingkat-tingkat. Secara umum mereka semua utama, secara person mereka bertingkat-tingkat. Adapun prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip yang ketujuh, prinsip ahlu sunnah dalam mensikapi keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang.